cari walau kemana, ini aku bergerak ke ujung dunia akan ku cari. Kau pergi tiada perasaan dan dari ujung kita pun rindunya juga gak habis-habis dengan para sama-sama senior kita ini ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Teh Nia dan Niyati, Kang Opi Mesa dan juga Teh Iis Sugianto. Happy birthday Indosiar, Indosiar 24.